Markus pasala sang pulo mesa. Yatona mandopi mo kota Yerusalem, ratumi lako kota Betfage sola kota Betania, jio sarebuntu saitun, napajolomi puang isa to dua anak gurunna, napasan ni kumua. Male kamu sola dua lako jok kampung tapangujui. Ya ami mintama mo, lan nampak kamu mesa anak keledai di laaka, totek dawang pa na disakei. Bukai i, mi bawai jomai. Ya keden ni taung kutanai kamu kumua, japari mi bukai i, lami kua, naparalui puang na madoi una la napapole. Male mi sola dua, na ampa atongan anak keledai di laaka, joran dalalan si kanopi bola. Na bukai mi jo anak keledai. Den tau keden tu jiong kutanai sola dua nakua. Apa mi pogau? Japari mi bukai tu anak keledai. Mebali mi susi to napawan ni puang isa. Maneri nailoran malem bawai. Na bawa mi lako puang isa. Na lapiki baju landona. Anna sakei puang isa. Buda taumballah baju landona jolalan. Na dento tau nampahi tangke kaju kendon pa. To na ala lamai baraba. Ia to na pajolo sola to na pondi. Sime tambah-tamban nakua. Pakalabi puang Allah Ta'ala. Dibarakai toto ratum posanga sangan na puang. Dibarakai to kaparentana tola ratumo. Kaparentana Raja Daud to jolota. Pakalabi puang Allah Ta'ala jau kaminang majauna. Ratumi puang isa de kota Yerusalem. Na tarutama bola puang Allah Ta'ala. Anna mengkita mengguririk. Mangkai jo'o. Malemi solato sang pulo dua anak gurunna lako kota Betania sanga labongimi. Masawanna tonna polemo puang isa sola anak gurunna jome kota Betania tangbarami to puang isa. Nakita mambelami dengga ronto kajuara membalumbun daunna. Malemin kandopi na sangai dembuanna. Apa ya tonna ratu mulako teda bang buanna nampa daunna mandari. Sangat tang waktu napa membuah. Nakuan ni jo garonto kajuara. Mangpamula te allo, moy mesa atau te da molangkan de to wammu. Na sading anak gurunna jo kadanna. Ya to na ratu mo sol anak gurunna de kota Yerusalem. Minta mami rante bola puang Allah Ta'ala tu puang Isa. Na ulai to tomang baluk sol to mangalilan. Na balitua si mesa i to meja nani. Tompa si tongka doi, sola jadok kampang baluk jangan-jangan. Namoi mesa tau, teda mo neloran ni mbawa apa-apa, nola jio saade bola puang Allah Ta'ala. Mangka jo, mangajahimi jio nakua. Den dioki lang sura Allah Ta'ala nakua puang Allah Ta'ala kumua, yato bolaku, yamo bola lananima sambayang sinin na bangsa. Apa mi pasusi mo bola parampo? Yato na sadingi kapala imang, sola guru agama jo kadanna puang isa, nangah milala lambunoi. Apa malajai, nasabak jangan ngasan tulah koto buddha saadingi to pangajahna. Yato na marimurimomo, mesumi sola anak gurunna lamai kota. Masawanna melambi, maleomi puang isa dek kota Yerusalem sola anak gurunna. Nakitai jo garonto kajuara, tomangka natampak kiropu puang isa, matemo. Nama kasengasan ratu dok wakakna. Naingarami Petrus to apa mangka jaji. Nakuamu laku puang isa. Oh guru, takitari. Ia juga rontok kajuara tatampak kiropu. Matemi. Mebalimi puang isa nakua. Katapai kamu puang Allah Ta'ala. Lami ingaran tek kadangku kumua. Lamangkada manda kamu lako jok buntu mikua. Tiangka ko muti buang dok tasik. Nang lajajin na ia. Assalam mi katapai, na teda mi bata kumua, ya jo apa mi pau, nang lajajin na ia. Ya mojo la mi sen melo kumua, ya mi masambajang na den apa mi peta ada, katapai kumua la na ben kamu puang Allah Ta'ala. Na ya mi masambajang, na den tau mi pemanan, dampangan ni jolo, ana dampangan toda kamu ambe mi jauh suruga. Ya ke teda mu dampangan ni to tau lain, tak ada toda na dampangan ku ambe mu jauh suruga. Ratu Poleomi Puang Isa sola anak guruna de kota Yerusalem. Ia ton namale Puang Isa ngurikki rante bola Puang Allah Ta'ala. Ratu mi batu pira-pira kepala imang, guru agama, nape kamberan to Yahudi sikitani. Name kutana nakua. Apa rana penggaron to imu pukok ngasang ngijo, indarembeng kukuasa. Mebali mi nakua. Laku kutanai toda kamu, lami pebalina jolo, kumane mpebali kamu. Indarambeng ni kuasa Nabi Yahya yang jo tau. Puang Allah Ta'ala raka, yari katolino. Sipang kada-kada mi nakua. Ia anta mebali kumua, kuasa pole jumai Puang Allah Ta'ala, lana kuangki. Siapa ina teda mi katapai to pangajana Nabi Yahya? Apa masusa kelata kua kuasa pole jumai tolino? Yamo namangkada susi jo tulako pekamberan to Yahudi sanga malajai lako to Buddha nasaba nasanga ya Nabi jo Yahya. Yamo jo mebali mi nakua. Teda kami ikisen ni. Nakuan ni Puang Isa. Ya ke susi itu teda toda kulampawan kamu. Kuasa pole umbo angku kulem pugau kijo'o.